akan berubah. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku. Memandang kamu, mengagumimu, wajahmu manis sekali. You are the